Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu dari pembahasan kitab Fadlul Islam ini, kita telah membacakan perkataan dari Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang di dalamnya terkandung tafsir dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dakwah al-jahiliyah, panggilan jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata, kullu ma kharaja an da'wal islami wal qur'ani min nasabin aw baladin aw jinsin aw mazhabin aw tariqatin fahuwa min azail jahiliyah. Segala sesuatu yang keluar dari panggilan keislaman dan Qur'an, segala sesuatu yang tidak cocok dengan syariat Islam dan tidak cocok dengan Al-Qur'an, berupa panggilan, penisbatan, baik itu didasarkan nasab garis keturunan atau balad, negeri tempat tinggal atau negeri asal, au jinsin atau jenis ras atau bangsa Arab, bangsa Ajam atau bangsa Zarba dan yang lain sebagainya, atau mazhab syafi'i tertentu, atau tariqah, tarekat tertentu. Bahwa minan zail jahiliyah, yang seperti ini termasuk penisbatan jahiliyah. Yang juga sudah dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, telah kita bacakan sebagian dari syarah beliau, bahwasanya Syekh Shalal Fauzan mengatakan tidak ada perbedaan antara satu negeri dengan negeri yang lainnya dari negeri-negeri kaum muslimin, kecuali negeri yang memang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Mekah dan Madinah. Maka ini memang memiliki keutamaan dalam syariat, adapun yang selainnya sama. Demikian pula hendaknya seorang muslim tidak melihat kepada sekedar nasabnya atau negerinya atau jenisnya, tidak berbangga-bangga dengan perkara tersebut, karena kaum mukminin seluruhnya adalah saling bersaudara. Persaudaraan mereka adalah didasarkan keimanan dan keislaman. Seharusnya mereka bersatu dan mereka merasa satu derajat. satu tingkatan tidak menyombongkan diri kepada kaum muslimin yang lainnya hanya dikarenakan dari keturunan ataupun negeri asal dan yang lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala tadi, qala hafizahullah au mazhabin, atau berdasarkan mazhab. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan min mazahib ulama. Itu salah satu mazhab dari mazhab-mazhab ulama yang ada. Kal Hanafi wal Maliki wal Syafi'i wal Hanbali wal Zahiri wa ghairiha. Seperti mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i atau Hanbali atau Zahiri. Zahiri itu yang atau suatu mazhab yang lebih melihat kepada zahir dari dalil, tidak melihat kepada makna secara lebih mendalam dari dalil tersebut. Zahirnya seperti ini, maka diambil zahirnya. Jangan disimpangkan ke sana dan kemari. Tidak mendalami maknanya, hanya melihat kepada zahirnya saja. Wawairiha. Dan yang selainnya dari mazhab-mazhab yang ada. Qala la yajuzu anna ta'assaba laha. Tidak boleh kita berta'assub, berfanatik kepada mazhab-mazhab tersebut. Innama na'khudhu bid-dalil. Hanya saja kita mengambil kepada dalil. Ini yang sepatutnya kita lakukan. Bukan fanatik kepada mazhab, namun melihat kepada dalil yang dibawa oleh para ulama pada mazhab tersebut. Apabila memang pendapat mereka sesuai dengan dalil, maka kita ambil pendapat tersebut. Adapun apabila pendapat mereka tidak sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita meninggalkan pendapat dari imam mazhab tersebut dan mengambil pendapat yang lainnya, dikarenakan dalil lebih mendukung pendapat imam yang lain atau mazhab yang lain tersebut. Qala ma wafaqad dalil akhadna bi. Apa yang cocok dengan dalil kita ambil. Sawa'un kana qawlu imamina au qawlu ghairihi. Sama saja apakah itu adalah pendapat dari imam kita atau pendapat dari yang selainnya. Dikarenakan tidak mengapa bagi seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, mempelajari fikih dari mazhab tertentu terlebih dahulu. Karena yang namanya mazhab ini sebetulnya sebagai wasilah, fasilitas, perantara bagi seorang penuntut ilmu untuk mudah memahami fikih. Karena pendapat-pendapat yang ada dalam suatu mazhab itu biasanya tidak terlalu banyak khilaf, tidak terlalu banyak perselisihan. Jadi bagi seorang penuntut ilmu yang pemula, lebih mudah untuk mempelajarinya sebelum kemudian mempelajari secara lebih luas dalil-dalil fiqih yang ada, kemudian bisa mengambil dan merujukkan salah satu pendapat dalam permasalahan tertentu. Lebih mudah untuk mempelajari dengan satu mazhab tertentu. Maka tidak mengapa seorang mengatakan saya ingin mempelajari fiqih dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Dan dia tidak mengapa pula untuk mengatakan dirinya adalah seorang Syafi'i, seorang yang bermazhab Syafi'i. Karena apa? Karena dia mempelajari ilmu fiqih tersebut dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Namun tidak boleh ta'assub, tidak boleh fanatik, tetap harus mengambil dalil. Ketika dia telah mempelajari dengan lebih jauh ilmu fiqih tersebut, kemudian dia menyadari bahwasannya kebenaran atau dalil yang datang dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW tidak mendukung pendapat dari Al-Imam Syafi'i atau tidak mendukung pendapat dari mazhabnya, yaitu para ulama yang mengikuti mazhabnya Al-Imam Syafi'i, maka nanti dia mengambil dalil dan meninggalkan pendapat Imam Syafi'i atau para ulama yang mengikuti mazhab beliau, tetap mengambil dalil. Maka ini yang seharusnya dilakukan, mengikuti dalil, sama saja apakah dalil tersebut mendukung pendapat imam kita, ya imam yang kita panuti dalam masalah fikih, atau mendukung pendapat yang selainnya, selain imam yang kita ikuti dalam bidang fikih. Ya. Intinya kita tidak ta'assub, tidak berfanatik. Wala وَكُلُّ الْعُلَمَاءَ إِمَّةٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Dan setiap ulama itu adalah imam-imam. Alhamdulillah, mereka adalah imam-imam kaum muslimin. كُلُّ عُلَمَاءَ أَهْلُ السُّنَّةَ أَئِمَّةٌ. Setiap ulama ahlu sunnah. Setiap ulama-ulama yang kemudian bermazhab atau bermanhaj atau berakidah ahlu sunnah, mereka semua adalah imam-imam bagi kita. Kita tidak membedakan satu sama lainnya. Kalau Pak Abu Hanifah adalah imam lana, maka Abu Hanifah adalah imam bagi kita. Walaupun kita tidak mempelajari fiqih dengan mazhabnya misalnya. Tidak mempelajari fiqih melalui tariqah atau metode yang ditempuh oleh para ulama yang mengikuti Abu Hanifah. Tapi tetap, Abu Hanifah adalah imam bagi kita, imam ahli sunnah. Kalau Syafi'i wa Malikun wa Ahmadu a'immatun lana. Demikian pula al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad adalah imam-imam bagi kita. La natafarraq. Jangan kita berpecah belah. Kita tidak berpecah belah dalam hal ini. Kemudian mengatakan ana hanabiyyun wa anta hambali. Aku adalah seorang hanafi. Adapun kamu seorang hambali. Artinya sana jauh-jauh. Tidak usah gabung-gabung sama kita. Kamu sholat sendiri, kami sholat sendiri. Kami mengadakan jamaah sendiri, kamu nanti jamaah yang kedua dan yang lain sebagainya. Ini tidak boleh dilakukan yang seperti ini. Wakaza, wakaza, dan juga ucapan-ucapan yang lainnya yang semisal dengan itu. Bertasuk, berfanatik kepada mazhab ini tidak boleh. Termasuk azaul jahiliyah atau dakwal jahiliyah, penisbatan atau panggilan jahiliyah. Mengatakan saya Hanafi, atau kemudian mengatakan saya Hambali, dengan tujuan berfanatik. Kalau sekedar memberitahu saya Hambali, artinya saya mengikuti atau mempelajari itu saya dengan mengikuti polemahnya Hanabilah, para pengikut Al-Imam Ahmad. Ini tidak mengapa, ini apa? Pemberitahuan, hanya sekedar informasi, saya ini seorang Hambali. Artinya saya ini seorang yang mempelajari fiqih dengan mazhabnya Hanabilah. Bukan berarti saya berfanatik kepada Hanabilah. Saya berfanatik kepada orang-orang yang mengikuti Imam Ahmad. Saya berbangga diri dengan Al-Hanabilah, orang-orang yang mengikuti Imam Ahmad. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Kalau seperti itu dimaksudkan, berarti masuk dakwal jahiliyah. Panggilan jahiliyah. Qala nahnu nattabi'u ad-dalil, kita mengikuti dalil. Idza la halana ad-dalil sawa'un kana ma'a imami aw imamika fa huwa al-muttaba'. Apabila telah jelas bagi kita dalil tertentu, sama saja apakah dalil tersebut mendukung imam saya atau imam kamu, maka dalil tersebutlah yang seharusnya diikuti sebagai lentera yang seharusnya kita ikuti supaya mendapatkan petunjuk yang sesuai dengan syariat. Kenapa syariat itu apa? Dibangun di atas dalil, bukan di atas perkataan fulan atau alan, walaupun itu seorang imam. Qala wa la nata'assabu li ra'yi imamin aw mazhabi imamin. Dan kita tidaklah ta'assub, tidak berfanatik kepada pendapatnya seorang imam atau mazhabnya seorang imam. Qala bal natamassaku bil haq, bahkan kita berpegang dengan al-haq, berpegangan dengan kebenaran, yaitu apa? Yang sesuai dengan dalil. kita mengikuti mazhabnya seorang alim tertentu, tidak lain untuk sampai kepada al-haq, untuk sampai kepada dalil, supaya kita bisa memahami al-haq sesuai dengan dalil yang ada. Ya. Kalau kita mengetahui bahwasanya dalam suatu permasalahan, ya, pendapatnya imam yang kita panuti tidak sesuai, ya, berarti ketika kita mengikuti imam tersebut, kita tidak mengikuti kebenaran, tidak mencocoki al-haq, ya, kita tinggalkan. Ya. Kita tetap mencari mana yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian selanjutnya dijelaskan tentang lanjutan perkataan dari Al-Imam Ahmad atau Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala, qala au thariqatin, atau panggilan yang berdasarkan thariqah, tarekat. Qala min thuruq as-sufiyyah, dari tarekat-tarekat sufiyyah yang ada, atau pula dari thariqah, metode-metode yang lainnya, ya. Metode-metode dalam yaitu menjalani kehidupan yang ada, misalnya metode dalam politik, misalnya ini juga termasuk azal jahiliyah, panggilan jahiliyah ketika dia ya, menisbatkan diri kepada metode tertentu, ya, komunis misalnya, apalagi yang tidak sesuai dengan Islam, komunis misalnya, atau dia adalah seorang demokrat misalnya, dan yang lain sebagainya. Metode-metode tertentu, baik itu di sini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan adalah metode sufiyah, yaitu tarekat-tarekat sufiyah ataupun metode-metode yang lainnya dalam menempuh kehidupan. Qala as-sufiyatu lahum turuqun, maka as-sufiyah itu memiliki tarekat-tarekat. Kullu qa'ifatin laha tariqatun wa laha syekhun, setiap kelompok memiliki tarekat atau metode tertentu dalam beribadah, dan mereka juga memiliki syekh tertentu. Wahum yata'assabuna li hadhihi al-asya, dan mereka berta'assub dengan perkara-perkara ini. Kan nafsyabandi, seperti tarekat nafsyabandi, at-tijani, disebutkan sama-sama tarekatnya, al-burhani, al-qadiri, yang dikatakan mengikut Syekh Abdul Qadir, menamakan diri mereka al-qadiri, al-qadiriyah. Ila ghairi dzalik, sedangkan Syekh Abdul Qadir al-Jailani adalah seorang ahli sunnah. Ila ghairi dzalik, dan juga tarekat-tarekat yang lainnya, lahum turuqun katsiratun, mereka memiliki tarekat-tarekat yang banyak. Wal Islam laisa fihi inqisamat, dan sebetulnya Islam itu tidak memiliki jenis-jenis atau tidak bergolong-golong seperti ini, tidak berkelompok-kelompok seperti ini. Al Islam huwa Islamun wahid, Islam itu Islam yang satu. Wal muslimuna ikhwatun, dan kaum muslimin adalah ikhwah, saling bersaudara. Laisa hunaka naqsabandiyun wa qadiriyun wa burhaniyun wa ghairu dzalik, tidak ada di situ seorang naqsabandi, qadiri, dan burhani, dan yang lainnya, ya. Apalagi mereka semua berada di atas kebid'ahan, ya, berada di atas kayak peribadahan-peribadahan yang tidak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menamakan diri mereka dengan naqsabandi misalnya, atau qadiri, ya, berbangga dengan metode mereka dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang metodenya sendiri tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini azaul jahiliyah, panggilan jahiliyah. Kullu hadhihi min kaydi syaitan, semua ini adalah termasuk akar dari syaitan, gerak dari syaitan. Lil muslimin, kepada kaum muslimin. Al wajibu ala al muslimin an yakunu jama'atan wahidatan, yang wajib bagi kaum muslimin adalah mereka menjadi jamaah yang satu. Ya. Qala wa ya'malu bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima alaihi salafuhum shalih. Nah, tadi apa? Berjamaah dengan jamaah yang satu, bersatu dalam satu kelompok, ada syaratnya di sini disebutkan, wa ya'malu bi kitabillah, mengamalkan kitabullah, wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabima alaihi salafuhum salih, dan di atas jalan yang ditempuh oleh salaf mereka yang saleh. Ini syaratnya. Dan hanya bersatu dan bersatu saja yang dikedepankan, ya. Kemudian tidak memperhatikan apa dasar akidah dari masing-masing orang yang berada pada jamaah tersebut. Ini bukan persatuan, ya. Ini bukan persatuan, ya. Yaitu ini perpecahan sesungguhnya, namun seakan-akan bersatu dari sisi, ya, tubuh-tubuh mereka bersatu dalam satu kelompok, dalam satu jamaah. Ini bukan persatuan, ini perpecahan. Maka yang dimaksud dengan jamaah wahidah dalam satu jamaah itu apa? Betul-betul beramal dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman as-salafus shalih. Ini berkata Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, berarti apa di sini? Bukan yang dimaksud oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu bersatu, ya, seluruh kaum muslimin, ya, jangan berpecah belah, ya, tanpa kemudian memperhatikan perbedaan akidah yang ada, ya. Tetap harus disatukan dari sisi akidahnya, dari sisi, ya, manhajnya, dari sisi bagaimana mereka memahami agama ini, harus dengan pemahaman as-salafus shalih yang disepakati. Ya, kalau tidak disepakati, maka bagaimana bisa bersatu? Tidak mungkin bisa bersatu antara akidahnya as-salaf dengan akidahnya khawarij, dengan akidahnya Al-Ash'ari atau dengan akidahnya Al-Mu'tazili dan yang lain sebagainya. Tidak mungkin bersatu. Haruslah bersatu, ya, dengan cara yang benar, ya, yaitu mempersatukan akidah. Qala fa huwa min azail jahiliyah. Ini kalam dari Syekhul Islam tadi. Maka ini termasuk azail jahiliyah. Penisbatan jahiliyah, ya. Jadi semua yang disebutkan tadi, baik penisbatan dengan garis keturunan ataupun negeri tertentu ataupun jenis tertentu atau mazhab atau tarikhah tertentu, semuanya adalah panggilan jahiliyah. Qala kullu hadhihi al-umur yaqulu Syekhul Islam innaha min azail jahiliyah. Semua perkara ini dikatakan oleh Syekhul Islam termasuk panggilan jahiliyah. Qala wa man ta'azza bi anzal jahiliyah fa ayadduhu bi an bi an abihi wa la taknu. Kemudian disampaikan hadis yang sebelum kita sampaikan arti daripada hadis ini, kita katakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, di sahih oleh Syekh Al-Albani, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga bahkan Al-Imam Al-Bukhari, namun dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bukan dalam kitab as-sahih, ya, dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Man ta'azza bi 'azail jahiliyah fa'adduhu bi hanni abihi wa la tadru. Barang siapa yang memanggil atau menisbatkan diri dengan penisbatan jahiliyah, maka, ya, jijikkanlah dia dengan anu bapaknya, dan jangan kalian memakai kiasan. Ya. Artinya apa? Ingkari dengan keras. Apa maksudnya? Arif buh bihani abihi. Ya. Jijikkan dia kepada anu bapaknya. Maksudnya yaitu katakan kepada dia, jijiklah anu bapakmu. Ya. Tapi la taknu, jangan kamu pakai kiasan. Anu ini masih kiasan. Tapi yang sorry, yang jelas. Ya. Jangan pakai kata anu ketika mengungkapkannya. Ya. Ungkapkan dengan sorry. Yang gimana? Kita ketahui han di sini, ya, kalau dalam kitab Al-Ajumi ada, yaitu apa dalam bab mengenai al-asmaul khamsah, abuka, akuka, amuka, fuka, ya, rumah, dan juga ada apa? Hanuka, ya, dan dalam satu tambahan hanuka, ya, itu apa? Han, yaitu kinayah, yaitu apa? Kiatan tentang, ya, kelamin seorang laki-laki. Di sini apa? Bihani abihi, dengan anu bapaknya tadi apa? Jangan pakai kiatan ketika mengatakan kepada orang tersebut. Dan ini diamalkan oleh perawi riwayatnya, yaitu siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya. Sebelum meriwayatkan hadis ini, Ubay bin Ka'ab sempat melihat ada seorang yang berbangga dengan kebanggaan jahiliyah mengatakan, oh bapak saya seperti ini dan yang lain sebagainya. Maka ini diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab, gigitlah. Ini. Kemudian apa diingkari oleh manusia? Manusia kemudian melihat kepada Ubay bin Ka'ab seakan-akan mengingkari. Kenapa mengatakan yang seperti ini? Tidak sopan. Ya. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, saya tidak punya jalan lain. Selain mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'azza bi azai jahiliyah, fa'adduhu bihani abihi wa la tabnu." Ya. Maka ini adalah hadis yang sahih. Dari Rasulullah SAW, sabda beliau SAW. Ya. Ini mengajarkan apa? Bahwasanya Islam ini menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Sesuatu yang memang harus diingkari dengan keras, diingkari dengan keras. Ya. Namun pada asalnya, ya, bahwasanya agama Islam ini mengajarkan kelemah lembutan. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma kana rizqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa khana." Ya, tidaklah kelemahan lembutan berada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek, ya, terlihat buruk. Ya. Namun ar-rizqu, kelemah lembutan, dipakai pada tempatnya. Adapun perkara yang seperti ini, kemungkaran yang besar, ya, maka ingkari dengan pengingkaran yang keras pula. Ya. Dan ternyata yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya. Radiyallahu anhu. "Man ta'azza bi'azzail jahiliyah fa'adduhu bihani abihi wa la tasnu." Maka barang siapa yang bisa mengamalkan yang seperti ini tanpa ada fitnah, tentu saja. Ya. Apalagi ahlus sunnah sekarang, ya, adalah minoritas, terlihat aneh, ya, sulit untuk kemudian kiranya bisa mengamalkan yang seperti itu tanpa menimbulkan fitnah. Mungkin bisa diamalkan antara sama ahlus sunnah, ya, antara sama ahlus sunnah yang seperti ini bisa diamalkan antara sama ahlus sunnah yang mau menerima ketika disampaikan iya yang memang di ajaran Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada yang berbangga di antara salafiyin. Oh saya, bapak saya, begini, begini. Ucapkan saja, sedikit saja. Ya. Anu bapakmu. Ya. Terus orang tidak sopan sebetulnya. Ini pada tempatnya. Ya, sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh sahabat. Nah. Oke, ini kawan sedih rahimani. Warahimakumullah. Apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian dilanjutkan kalam Syekhul Islam rahimahullah ta'ala oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. "Qala bal lamma ikhtasama muhajiriyun wa ansariyun faqala al muhajiriyu ya lal muhajirin wa qala al ansariyu ya lal ansar. Qala sallallahu alaihi wa sallam abida' wal jahiliyah wa ana baina adhurikum maghadiba bidzalika ghadaban syadidan." Bahkan ketika ada seorang muhajiri, seorang dari kalangan muhajirin yang berseteru dengan seorang ansari dari kalangan al-ansar, maka orang yang dari kalangan muhajirin tadi mengatakan, "Ya lal muhajirin, wa ya orang muhajirin," wa qala ansari, dan orang yang dari kalangan al-ansar tadi mengatakan, "Wahai orang-orang ansar." Maka Nabi SAW mengatakan, "Apakah dengan panggilan jahiliyah, sedangkan aku masih berada di tengah-tengah kalian?" Kemudian beliau marah dengan kemarahan yang besar ketika itu. Kita mendengarkan ucapan dari dua orang sahabat tadi. Dilihat oleh Syekh Shalal Fauzan, "Qala ma'anna lafza al-muhajirin lafzun syar'i." Padahal lafaz al-muhajirin adalah lafaz yang syar'i. "Wa lafza al-ansar lafzun syar'iyun aydan." Demikian pula lafaz al-ansar adalah lafaz yang syar'i pula. "Lakin la yajuz Lakin la yajuzu an nata'azza bil ansar wal muhajirin. Akan tetapi tidak boleh seorang ya, atau kita membangga-banggakan dengan panggilan al-ansar ataupun al-muhajirin. Qala bal muhajiruna wal ansaru ikhwatun. Katakan al-muhajirun dan al-ansar itu adalah saling bersaudara. Wahum jama'atun wahidatun. Dan mereka baik al-muhajirin ataupun al-ansar adalah jama'ah yang satu. La nufarriq bainahum fanantasibu li ba'dihim wa natrukul akhara. Jangan kita memecah belah di antara mereka, kemudian kita menisbatkan diri kepada sebagian dari mereka, muhajirin misalnya, atau al-ansar saja misalnya, kemudian meninggalkan yang sebagian yang lainnya. Kulluhum ikhwanuna. Setiap dari mereka adalah saudara-saudara kita. Baikkan muhajirin, para sahabat yang berhijrah ke Al-Madinah, ataupun orang-orang al-ansar, para sahabat yang dari awal yang merupakan penduduk Madinah kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka semua adalah saudara kita. Tidak boleh seorang muhajiri, seorang yang telah berhijrah, mengatakan saya dari kalangan muhajirin. Ayo para muhajirin, ya, kita hadapi orang ansar ini atau yang selainnya. Demikian pun orang Ansar tidak boleh melakukan yang serupa. Mereka adalah satu kesatuan, satu jamaah, satu kelompok, tidak berpecah belah, ya, hanya dengan yang ini adalah orang-orang yang berhijrah dan yang ini adalah orang-orang yang memang telah meninggali tempat tersebut sebelumnya, ya, ini tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan bahwasanya mereka semuanya adalah kaum muslimin. Kemudian mungkin ini menurut pertanyaan bagaimana dengan panggilan salafi. Adapun panggilan salafi, ini adalah suatu panggilan yang secara kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana ini disebut oleh Syekhul Islam, ini harus diterima. Tidak mengapa untuk menisbatkan diri kepada salaf. Beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata, la aiba fi man azhara madhhab as-salaf au intasaba ilayhi. Tidak ada aib bagi seorang yang menampakkan madhhab salaf, menampakkan bahwa dia mengikuti salaf atau intasaba, menisbatkan diri kepada madhhab tersebut, mengatakan saya mengikuti madhhab salaf. Tidak ada aib padanya. Dan kata lain tidak mengapa untuk mengatakan saya salafi. Ini tidak mengapa. Kemudian dikatakan balil wajib qabul zalika minhu bil ittibar. Bahkan yang wajib adalah harus menerima pernyataan tersebut darinya bil ittibar. Ini dalam kesepakatan. Tidak boleh mengingkari. Kenapa kau harus mengikuti mazhab salaf? Kenapa mengatakan saya mengikuti mazhab salaf? Kenapa kau mengatakan saya salafi? Diingkari. Tidak boleh. Yang wajib apa? Menerima hal tersebut darinya. Lianna mazhab salaf la yakunu illa haqqan. Karena mazhab salaf, tidaklah mazhab tersebut kecuali kebenaran. Inilah mazhab salaf. Mazhab salaf adalah yaitu suatu yang maksum. Mazhabnya maksum. Bukan kemudian salafinya. Mazhabnya adalah mazhab yang benar. Pasti benar. Dikarenakan ini adalah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak sesuai dengan mazhab salaf, maka pasti berada di atas kebatilan. Mari kita mengapa untuk mengatakan saya salafi, bukan merupakan suatu panggilan jahiliyah. Dan tidak mengapa pula apa yang dilakukan oleh salafiyin, kemudian mengatakan bahwa ini adalah kelompok ikhwal muslimin, jangan diikuti. Ini adalah kelompok al-mu'tazilah, jangan diikuti. Ini adalah kelompok Hizbut Tahrir, jangan diikuti. Dikarenakan yang seperti ini memang tarekatnya a'immatus salaf, ya, memperingatkan, ya, dari kelompok-kelompok tertentu, dan bahkan di antara mereka melaknat kelompok-kelompok tertentu, ya, yang keluar dari mazhab salaf, keluar dari akidah yang benar, ya. Ada di antara mereka yang mengatakan la'anallahu al-azariqah. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-azariqah. Al-azariqah yaitu salah satu, ya, kelompok waris. Laknat olehnya yaitu melaknat secara umum, bukan kemudian melaknat person tertentu yang kemudian, ya, seperti itu tentu saja tidak boleh. Jadi mencela dan kemudian menyesatkan atau mentahdir dari suatu kelompok tertentu, inilah mazhabnya as-salaf, ya. Maka ini juga bukan suatu bentuk kebanggaan terhadap dengan apa, kebanggaan yang jahiliyah, tidak termasuk apa yang diperkatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diingkari oleh Rasulullah atau dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan inilah yang wajib untuk menjaga kemurnian agama kita, ya, menyatakan bahwasannya diri kita berada di mazhab salaf, ya, dan juga di sana ada kelompok-kelompok yang lainnya yang seharusnya dihindari dikarenakan mereka menyimpang dari mazhab salaf. Inilah sebagai bentuk, ya, penjagaan atas kemurnian agama ini. Maka hendaknya melihat setiap perkara sesuai dengan, ya, kacamatanya masing-masing, sesuai dengan babnya masing-masing, ya. Tidak kemudian mencampurkan yang ini dan itu, kemudian jadi bingung sendiri bagaimana ini, ya. Tapi menamakan diri dengan salafi ini masuk ke dalam penamaan atau panggilan jahiliyah, ya. Tidak ada sebaliknya. Yang pasti salafi ini bukan kelompok tertentu, ya. Namun apa? Namun yang seharusnya dipahami oleh seorang salafi dan seluruh salafiyin bahwasanya kita berwala dan berbara, ya, dengan i'tiqad, dengan aqidah as-salafus shalih, bukan dengan kelompok, ya, yang sesuai dengan, yaitu aqidah as-salafus shalih, ya, maka kita hormati dia dan mengatakan dia berada di atas mazhab yang benar, di atas manhaj yang benar, ya. Adapun yang selainnya, maka kita nasihati dia, ya, atau kemudian apabila tidak bisa untuk dinasihati dan besar mazhabnya, maka kita tahdzir dia dan yang sebagainya, ya. Maka bukan wala dan al-bara, al-wala dan al-bara dibangun di atas kelompok, ya. Bukan dibangun di atas kelompok, namun dibangun di atas apa? Aqidah dan manhaj, ya. Di atas mazhab salaf, wajib untuk mengikuti mazhab salaf. Wajib untuk mengikuti mazhab salaf. Kita berwala dan berbara dengan mazhab salaf, bukan dengan kelompok, bukan dengan kelompok. Baik. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah atau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan bab yang sebelahnya, bab wujubul dukhul fil islami kullih wajar kima suahu, wajibnya untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan yang selainnya. Nah, ini insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.